تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian riwayat berikutnya haddatsana Ahmad bin Isa, ini al-Misri dari Mesir, qala haddatsana Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab dari Mesir yang digelari dengan Diwanul Ilm. Diwan al-Ilm. Ya. Diwan itu biasanya tempat untuk menyambut tamu bagus gitu ya, diwan. Nah, ini digelari Diwanul Ilm karena banyaknya ilmunya. An Muawiyah bin Salih, Muawiyah bin Salih al-Hadrami, asalnya dari Hadramaut, cuma tinggal di Hims di Syam. Anna Abdullah ibn Abi Qais haddathahu. Abdullah ibn Abi Qais Abu al-Aswad al-Himsi dari Hims. Ini thiqatun muhadram. Dia thiqah muhadram. Tahu artinya muhadram? Hah? Ini istilah baru ya. Dihafal baik-baik. Muhadram itu tabi'in tingkatan paling atas. Tabi'in tingkatan paling atas. Muhadram ini seorang tabi'in hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau dia hidup di masa Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, itu tidak disebut sahabat. Karena syarat dia sebagai sahabat, dia adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan muslim, walaupun berjumpanya cuma sekali, cuma sesaat. Tapi kalau dia hidup di masa Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, itu tidak disebut sahabat. Disebut muhadram. Disebut muhadram. Ini salah satu contohnya Abdullah bin Abi Qais ini. Atau seperti Abu Uthman An-Nahdi, akan datang nanti Abu Uthman An-Nahdi, namanya Abdurrahman bin Mul, itu muhadram juga. Iya. Baik. Jadi untuk mengenal ulama itu sebenarnya banyak ilmu ya. Cuma kalau misalnya ini pelajaran khusus pembahasan ilmu mustalah hadith, mungkin saya akan meluas menjelaskan. Saya akan terangkan tingkatan-tingkatan para sahabat, klasifikasi dan pembagiannya. Saya akan terangkan tingkatan-tingkatan para tabiin. Ada yang membaginya menjadi 3, ada yang membaginya menjadi 10. Ya. Itu kalau kita masuk dan kita ketemu ini, itu kita akan mengenal ulama-ulama di tengah umat. Panutan-panutan di masa dahulu. Iya. Dan itulah keterikatan orang belakangan dengan ulama as-salaf terdahulu. Ya, dengan dia belajar buku-buku ini. Kalau sekarang ini agak rumit ya. Di masa ini. Mengaku misalnya ahli sunnah. Kalau ditanya dari mana amalan kamu di tengah para as-salaf. Tidak ada hubungannya dengan as-salaf. Tidak pernah dia baca buku-buku riwayat dari para as-salaf. Dan kadang dia salah memahami jalan para as-salaf. Iya. Salah memahami jalan as-salaf. Bahkan kadang tidak jarang kita dengar orang-orang lancang. Wah, ini bukan jalannya para ulama. Tidak ada itu di jalan para salaf seperti itu. Seakan-akan dia ini sudah menguasai semua ilmu. Dia hafal semua riwayat. Bisa dia pastikan hal-hal yang seperti itu. Itulah karena kejahilan, kelancangan pada sebagian orang. Iya. Makanya kita harusnya terdidik ya. Dan kalau kita rajin baca buku-buku seperti ini, itu mendidik kita untuk bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengenal kadar diri kita sendiri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ilmu para ulama terdahulu. Baik. Dikatakan di sini haddatsahu annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu